Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kedengaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya Rabb. Ya dal jalali wal ikram, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya dal jalali wal ikram. Wahai yang maha pengasih, maha penyayang, sayangi kami semua ya Allah. Lembutkan hati kami, muliakan akhlak kami, pilihlah kami menjadi hamba penebar kasih sayang. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Singa ditolong oleh seorang ibu-ibu. 5 tahun kemudian berjumpa. Singa ini tiba-tiba berdiri dan memeluk begitu, begitu sayang, begitu rindu, begitu dalam perasaan singa ini kepada yang pernah menolongnya. Ini menarik hadirin, si ibu ini punya apa? Mengapa singa, binatang, binatang buas bisa merindukannya? Bisa memeluknya dengan kerinduan. Apakah singa ingat kepada kecantikan si ibu? Kepada bulu mata palsu ibu? Apakah singa ingat kepada penampilan si ibu? Tolong jawab hadirin, ini penting. Apakah singa itu ingat kepada pelajaran keilmuan si ibu, gelarnya, pangkatnya? Apakah singa ingat kepada tas ibu yang bermerek, HP? Kenapa singa bisa memeluk si ibu demikian kasih sayang dan rindu? Apa yang dimiliki ibu ini? Apa? Kasih sayang yang ikhlas. Ini ternyata kekuatan terdahsyat dari manusia sesudah keimanan. Nyata hadirin, sayang tidak bisa ditayangkan videonya ya. Kalau ada ditayangkan yang itu ya, maaf. Pernah cuplikan awalnya saja, bagaimana singa bisa memeluk dengan kasih sayang seorang ibu yang pernah menolongnya. Ibu ini punya apa? Coba Bapak dekatin singa ya. Sangat besar kemungkinan habis ya. Ini fakta hadirin, takdir adanya video tentang kasih sayang singa kepada yang pernah mengurusnya. Ada juga satu, ini di Hong Kong, seorang anak sakit. Dokter angkat tangan, ini tidak bisa disembuhkan, karena ini bukan sakit fisik, ini sakit malah rindu dari anak ini. Saya ibu kandungnya, saya yang hamil, saya yang melahirkan. Kenapa anak ini merindukan siapa? Ditanya, pengasuhnya di mana? Oh, pengasuhnya sudah habis kontraknya kembali ke Indonesia. Ternyata anak ini sangat merindukan pengasuhnya. Apa karena wajah pengasuh? Apa karena otot pengasuhnya? Kecantikannya, kekayaannya, gelarnya, karena apa ini anak merindukan pengasuhnya? karena kasih sayang pengasuhnya. Ibunya punya rahim fisik, tapi pengasuhnya punya rahim hatinya. Jadi kalau kita ini diberikan kemampuan kasih sayang, tapi tidak menggunakan sebaik-baiknya, inilah sebetulnya yang membuat hidup ini sulit berakhlakul karimah. Karena akhlakul karimah datang diantaranya dari hati yang penuh kasih sayang. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, fahal antum muslimun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Allah yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Masya Allah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada seisi alam. Kasih sayang kita bukan hanya kepada umat Islam saja, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Jadi sebagai umat Islam seharusnya kita ini punya kemampuan menebar kasih sayang. Mau kita buktikan Islam agama rahmat. Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seekor anjing kehausan di padang pasir, dilihat oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel. Kemudian melihat itu anjing kehausan, dia buka selopnya, dia masuk ke sumur, dia ambilkan air untuk anjing dan memberi minum seekor anjing. Dan Allah yang Maha menyaksikan menghargai kebaikannya dan Allah ampuni dosanya. Memberi minum seekor anjing. Karena apa itu? Karena sebel? Karena sayang. Makanya sesudah dicari sifat rahmat itu apa? Kelembutan hati karena rasa iba yang mendalam. Jadi kalau orang semakin iba, itu akan datang kelembutan hati dan mau berbuat sesuatu. Nah, kebalikan dari kasih sayang ini zolim. Orang yang zolim itu biasanya karena tidak punya kasih sayang. Makanya dia puas dengan penderitaan orang. Ibumu tiga kali itu. Karena memang ibu lebih dekat dengan anak. Rahim di ibu, 9 bulan. Keluar menyusui ke ibu. Anak nangis yang bangun ibu, benar? Luar biasa. Makanya anak yang durhaka kepada orang tua, itu anak yang tidak punya kasih sayang. Bagaimana caranya menimbulkan rasa kasih sayang? Halo? Kenapa jadi bengong begini? Kenapa anak-anak jauh dari ibu? Jawab. Karena ibu kurang kasih sayang. Itu. Mengerti? Anak-anak kita kurang kasih sayang. dari emak-emaknya, bapak-bapaknya, karena ibu kasih tayangnya sama ape gitu. Ketika seorang anak, nak kamu mau, kalau mau jadi apa? Mau jadi bunga? Enggak. Kamu mau enggak jadi kupu-kupu indah? Enggak. Kamu mau jadi apa, nak? Mau jadi maunya jadi HP. Saya mau jadi HP aja, Pak Guru. Karena HP mah selalu ditengok ibu, dipegang ibu, ditempelkan di pipi ibu. Ibu gak pernah mau lepas dari HP. Dikit-dikit ditengok, dikit-dikit ditengok, dikit-dikit diajak ngobrol. Saya mau jadi HP. Menurut saya itu teh harusnya mengiris hati ibu-ibu, benar? Sini, sedekahkan HP-nya. Surat At-Taubah ayat laqad ja'akum rasul ayat 128 129 128 ya, At-Taubah 128. Seperti apakah di antaranya sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-Taubah teh surat ke berapa? Surat ke-9 ayat 128. Surat ke-9 ayat 128. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallah, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanyalah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah yang memiliki arsy yang agung. Hadirin, ini di antara kasih sayang Rasulullah adalah rasa iba, rasa empati meraba penderitaan orang. Kemudian Rasulullah melihat orang itu, melihat ingin orang itu beriman, ingin orang itu selamat dunia akhirat. Jadi melihat orang itu, melihat keinginan orang itu jadi bahagia, jadi selamat. Ini yang membuat hati lembut ini. Dan yang ketiga, penyantun, penyayang bagi orang yang beriman. Nah, kita coba sekarang seperti biasa bahasannya sederhana. Bagaimana tekniknya supaya hati bisa penuh kasih sayang, ya. Satu, mulai ditanamkan di hati ini rasa bersaudara, rasa kekeluargaan. Karena kita dengan saudara itu, dengan keluarga tuh kasih sayangnya lebih. Betul? Adik minta kasih, orang lain minta belum tentu dikasih. Jualan ke adik, ya udahlah, kasihin dua-duanya. Beda dengan keluarga, dengan ke orang lain. Benarkah? Halo. Sekarang kita perlebar, keluarga kita tuh bukan hanya keluarga kandung, Tapi keluarga besar kita adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu saudara kita. Keluarga besar kita. Keluarga besar mukmin. Jadi kalau belanja, merasa belanja ke saudara, beda. Ada tukang jeruk, berapa harganya? Ini saudara saya nih. Saudara saya penghasilannya sedikit, siapa tahu buat kontrakan. Ini harganya 15, bayar 20.000. Kenapa ibu baru cerita aja udah pelit ya gak? Kan senang kan? Ini kan ingat yang pengajian yang lalu, yang tukang jeruk itu? Coba, ibu kayaknya baru ngaji hari ini ya, kelihatan seragamnya. Baru disetrika. Ibu udah dengar belum cerita jeruk? Dah belum? Belum ya. Deh, ceritain bu. Supaya efisien. Orang yang suka nawar dengan orang yang suka memberikan lebihan, mana kira-kira wajahnya yang lebih ceria, bahagia? Hah? Yang suka ngasih lebih atau yang tukang nawar? Ibu bayangkan waktu nawar, wajahnya manis atau asem? Bukan juga kiam, sebenarnya ini mah. Bayangkan wajah nawar, enggak pernah. Amit-amit, sebenarnya jeruk juga kiam ada. Hararasem kiam. Tidak ada. Hararasem jeruk, enggak ada. Wajah tukang nawar mah petot langsung. Bayar parkir, ini saudara saya. Beli bensin, ini saudara saya. Betul? Makin lebar rasa persaudaraan, rasakan tuh Pak. Lebih mudah hati ini untuk berbuat baik. Percayalah, lihat adik belum punya kendaraan, kita punya kendaraan banyak. Ada tuh pengen ngebeliin buat adik, betul tidak? Ibu gelang rutuh sampai ke ketek misalkan. Tapi adik pakai karet gelang. Maaf ya, saya ngebayangin gelang sampai ke ketek. Stigfan. Ayo perlebar rasa bersaudara. Nah, ada saudara tuh ada dua jenis. Ada saudara karena iman, ada saudara juga karena kemanusiaan. Jadi walaupun tidak seagama, tidak seakidah, dia juga saudara kita, saudara sesama turunan Nabi Adam dan Hawa. Tetap saja melihat orang lain lapar, walaupun tidak seagama, harus ada. Oh ini sama-sama manusia. Jangankan ke manusia, ke binatang juga, kita harus berbuat baik. Benar? Ayo sekarang kalau belanja-belanja, ketemu ini, oh ini saudara saya nih. Beda rasanya. Dua, latih empati kayak tadi ya. Pindahkan hati kita. Kalau lihat orang yang jalan susah, tuh ya Allah, andai saya begitu, pasti saya susah sekali. Tadi sebelum kesini, ada Ustadz Zaki. Zaki tuh santri dulu yang pakai skateboard kesana-sana. Ada undangan ke Selandia Baru, tapi kesulitannya waktu naik turun pesawat. Karena kan tidak bisa jalan, harus pakai duduk di atas skateboard, kemudian padahal sudah hafiz Quran sekarang. Bayangkan begitu, itu akan timbul rasa empati. Lihat tunanetra mau nyebrang, bayangkan kalau kita seperti itu. Ini ada baiknya ya, suatu saat jamaah ini ditutup matanya pakai kain supaya enggak lihat. Silahkan bubar, turun ke sana saja susah luar biasa. Ngeyepek bu. Iya kan? Udah mata ditutup, sekarang kaki diikat. Nah kita jarang membayangkan penderitaan orang. telinga ditutup sebelah saja sudah tidak enak. Coba tutup telinga sebelah, cobain supaya tahu nikmatnya. Tutup sampai tidak kedengar, apa rasanya? Gak enak kan? Alhamdulillah, stereo. Kalau satu saja, Masya Allah. Nah hadirin, kita jarang ngeraba bagaimana saudara-saudara kita yang tuli. Mereka tidak dengar azan, tidak dengar suara Al-Quran. Mereka cuma menulis, saya ingin sekali bisa mendengar merdunya Al-Quran. Kemarin Entang itu tunanetra, punya anak. Saya mah belum pernah lihat anak saya, ah. Mudah-mudahan di sorga nanti saya bisa lihat anak-anak. Ada anak jalanan di masjid, dibungkus, dia tuh ngebungkus dirinya pakai karpet. Siapa ini? Kok ngegulung begini? Ternyata anak-anak jalanan yang lagi ke masjid, dipegang, demam. Deh, di mana rumahnya? Gak punya rumah. Bayangkan ya, raba gak punya rumah, gak tahu orang tuanya, sesudah agak sehat, gak apa-apalah. Nanti bapak ibu gak tahu saya, nanti atuh di sorga ketemu. Gimana ketemu di sorga, kan gak kenal, ah, katanya gitu. Kita kadang suka enak aja ngobrol, kalau gak empati tuh, seenaknya kita ngomong. Lihat yang agak besar badannya, seberak kintal yo. Itu kan gak ada empati ya gak? Serius hadirin, yang kurang mancung eta irung kutil, nah, itu enggak empati. Orang yang empati itu enggak berani nanya. Makanya diulang-ulang ya, kalau nanti ketemu dengan teman reuni, enggak usah nanya tentang hal-hal yang pribadi. Misalkan anak ada berapa, dia belum tentu punya anak. Tidak semua ibu-ibu punya anak. Dia datang sendiri, mana suaminya? Ada belum tentu nikah, benar? Itu teh kurang empati hadirin. Kenapa harus ditanya suaminya? Saudara kan sudah punya suami sendiri. Serius tuh, ada orang yang tidak mau reuni karena dia belum nikah, belum ada takdirnya. Tiap temen teh nanya anaknya berapa. Saya boro-boro anak kan, suami aja belum ada. Beranak. Shh, dengerin hadirin, harus empati ya, ngeraba kesulitan orang. Suami yang bisa meraba penderitaan istrinya cenderung akan mengatakan, apa yang saya bantu mah gitu. Kalau kurang ngeraba tah gitu atau jadi pamajikan teh singgertol. Nah, istri juga ada yang tidak meraba suami, jadi suami teh ingin istrinya rajin. Kata ustad, contohin pak, contohin. Akhirnya suami bangun jam 3 tahajud, nyontohin, ngepel, nimba, nanak air, nyiapin sarapan. Kata istrinya teh, alhamdulillah nana, si bapak udah sembuh, cager kan. Meraba perasaan orang ini akan membuat hati jadi lembut. Tiga, teknik yang ketiga punya kasih sayang adalah tadi meraba penderitaan, empati. Ada lagi yang ketiga adalah mengenang jasa baik pengorbanan. Ada, dengar, ini penting. Ada sebuah lowongan kerja. Dibuka pada daftar. Ini pekerjaannya apa? Ini pekerjaan spesial. Apa pekerjaannya pak? Ini orang yang kerja ini harus multitasking, segala bisa. Dia harus punya kekuatan fisik, harus bisa ngangkat-ngangkat, dia juga harus bisa memecahkan banyak masalah, bisa tahu ilmu matematik, bisa ngajarin bahasa. Shh, diam, Bo. Kalau udah duduk di depan jangan banyak aktivitas ya, kan saya jadi lihat. Dalam teori pidato, kalau ada yang gerakannya aneh-aneh, semua lihat. Coba aja sekarang kucing lewat, pasti lihat kucing ya kan. Nah, ibu di depan. Itu jadi saya pengen lihat ya kan. Cicing, diam ya. Nonton ILC berarti ya. Shhh. Nah. Sampai di mana tadi Ustaz? Kerjanya bagaimana? Bisa harus bisa ngajarin bahasa, ngajarin matematik, termasuk harus bisa bela diri, ngelindungi. Ini kerjaan apa? Dan kerjanya gimana? Kerjanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Wah, kok kerja terus-terusan? Nggak ada istirahatnya? Ada istirahat, tapi harus siap untuk segera bertugas kalau diminta. Ada liburnya? Tidak ada. Bahkan Lebaran, Idul Adha, hari-hari libur tidak ada. Wah, ini kerjaan apa? Luar biasa beratnya. Memang ini berat. Lalu siap dimarah, harus siap dimarah dan tidak boleh melawan. Gajinya berapa? Saudara mau berapa gajinya? Ya sebulan 200 juta lah saya mau. Oh, saya mah setengah miliar sebulan. Wah ini mah harus ya rumah ya mobil, saya mau digajinya. Nah yang ini mah udah kerja keras, gak bisa berhenti, tidak ada liburnya, dan siap dimarah, siap tugas, tidak ada gajinya. Wah, amit-amit. Siapa yang mau kerja kayak gini? Tidak ada gaji. Emang ada yang begini, yang kerja siang malam 24 jam sehari, harus bisa ini, itu, kemudian harus siap bertugas, dan tidak mengenal lelah? Ada. Siapa? Ibumu. Ibumu. Ibu kita. Benar. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. 30 hari. Tiap bulan ganti tahun. Kapanpun kita manggil siap. Kita rewel dan marah-marah harus sabar. Mengangkat, menyuci, masak, ngajarin berhitung, dan tidak pernah dapat apa-apa. Masya Allah. Anak yang tidak pernah mengenang perjuangan ibunya, tidak akan bisa berbuat baik kepada ibunya. Hanya orang-orang yang senang mengingat kebaikanlah orang-orang yang akan lembut hatinya untuk bisa berbuat baik. Ini banyak ibu-ibu syukur, tapi belum tentu ibu ingat jaga jasa ibunya. Harusnya menjadi ibu lebih dekat untuk merasakan pengorbanan ibu. Benar? Masya Allah. Siapapun yang tidak sibuk melihat jasa orang, kebaikan orang, pengorbanan orang, tidak akan lembut hatinya. Suami yang tidak melihat perjuangan pengorbanan istrinya, tidak lembut. Istri yang tidak tahu menghargai jerih payah perjuangan pengorbanan seorang suami juga tidak akan bisa lembut. Anak yang tidak mengerti, tidak mau merenung perjuangan pengorbanan seorang guru, tidak lembut hatinya. Makanya siapapun yang ingin memiliki sifat kasih sayang harus memiliki kebiasaan penting menafakuri kebaikan orang lain. Benar? Satu apa? Rasa kekeluargaan saudara. Dua, empati. Tiga, mengenang jasa baik. Yang keempat, kalau kita ingin hati kita lembut ya, harus senang bergaul dengan saudara-saudara kita yang duafa. yang fakir, yang miskin, yang punya keterbatasan fisik, yang punya kehususan, gaul dengan yang duafa fisik, ya, itu membuat kita jadi lebih mensyukuri keadaan diri kita. Benarkah? Ibu sekarang gaul dengan kelompok pengajian orang kaya. Bisa miskin loh, Bu. Beneran. Tas ibu jadi paling jelek. Padahal itu belum lunas. Tapi udah jelek duluan. Eh, serius. Benarkah? Gaul dengan orang kaya, kita jadi miskin. Bukan tidak boleh gaul. Tapi kalau selalu gaul dengan orang kaya, beda gayanya tuh. Maksa-maksain diri. Ingin kelihatan keren, ingin kelihatan elit. Teman-teman ganti HP, kita paling sanggup ganti casing. Nyesek. Halo? Gaul dengan artis, udah butut orang. Ayana di kampung kita mah panggelisna ibu teh. Ngumpul dengan aja di pangbututna. Udahlah. Berkawan banyak boleh, tapi banyak bergaul mah dengan saudara-saudara kita yang prihatin. Yang rumahnya kecil, nanti kita teh jadi lapang rumah kita tuh. Kalau lihat rumah-rumah yang gede, rumah kita jadi peti, kan gitu. Serius hadirin? Ibu masih muda atau sudah sepuh? Tergantung dengan siapa ibu bergaul. Kalau ibu rajin ke panti jompo, ibu paling muda, ya kan? Saya cepet tua karena santri muda terus. Tapi kalau lihat santri masa keemasan ya lumayan lah ya. Karena beliau rata-rata 70. Hadirin sekalian, maksudnya gaulah dengan orang-orang yang bisa membuat hati kita lembut. Kalau duniawi, lihatnya ke bawah. Kita bersyukur. Kalau kesolehan, kita lihatnya ke yang lebih. Kalau kita gaul dengan orang yang kurang soleh, kita jadi soleh. Betul? Ada yang sholatnya 3 kali sehari, kurang 2. Gaul dengan yang tidak pernah sholat, ustad. Ya kan? Ngaji, ikro jirid 5. Gaul dengan yang buta huruf Quran, hafiz atau hadir. Astagfirullah. Ya kan, astagfirullahaladzim. Udahlah gitu aja, jangan salah gaul. Harus gaul dengan orang-orang soleh, soleha. Kalau kita ngumpul dengan ahli tahajud, insya Allah melembutkan hati. Kalau gaul dengan yang tidak pernah sholat, kita udah merasa baik. Begitulah hadirin, salah satu teknik melembutkan hati adalah memperbaiki dengan siapa kita bergaul. Nomor berapa sekarang? Yang 5, afsus salam bainakum. Menebarkan salam. Ini melembutkan hati hadirin. Asal salamnya pakai hati, selain pakai mulut. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan rahmat bagimu. Wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan keberkahan. Jadi makin senang kita menyebarkan salam, cobain aja. Beda suasana salam dengan tidak salam. Betul? Oh, kalau ada orang, kita yang duluan salam. Mana yang sunnahnya mendahulukan? Kalau mengucapkan salam duluan, wajib atau sunnah? Kalau menjawab, tapi wajibnya, kalau seorang sudah menjawab, sudah jadi gugur. Tapi kalau enggak ada yang jawab, harus ada yang jawab. Yang jalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang mendatangi kepada yang didatangi, ucapkan salam ya, dan kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Nanti pulang dari sini naik angkot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes nanti ya, kata copet, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teh doa, hadirin. Doa itu bisa merubah takdir. Dengan ucapan salam, siapa tahu yang tadinya mau celaka, takdirnya dirubah. Dengan ucapan salam, siapa tahu preman dapat hidayah. Dengan ucapan salam, siapa tahu yang bertengkar jadi akur. Makanya jangan pelit untuk menebarkan salam. Tes, pulang dari sini yang naik angkot. Mangkaning naiknya 10 dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normal saja ya. Apalagi yang bisa melembutkan hati? Senang sedekah. Makin banyak sedekah tuh makin bahagia, hadirin. Ada yang enggak bahagia mah yang ingin disedekahin. Sok, ibu. Memberi dengan diberi, mana yang lebih bahagia? Hah? Di atau me? Yang asli. Ingin diberi, ingin memberi. Makin ingin diberi, makin tidak tenang hidup ini. Kalau ingin diberi oleh makhluk. Pokoknya kalau udah ngarep-ngarep sesuatu ke makhluk, Allah tidak suka. Cirinya Allah tidak suka, hati kita dibuat tidak nyaman. Sok ibu kalau di rumah enggak nyaman, pasti lagi ngarep-ngarep. Iya kan? Kenapa ketawa? Masak. Dari jam 4 udah masak. Disiapin yang bagus buat suami, ditata dengan indah, tomat diiris, ketimun direge-rege, wah udah sip lah. Pak, makan dulu dong pak. Aduh punten bu, saya udah janji di kantor, maafin kalian, pergi aja. Bagaimana rasanya? Jawab yang jujur. Hah? Sakit hati? Yang jujur, jangan yang solehah dulu, yang jujur dulu. Sakit hati, kesel, apalagi kesel, sakit hati, kecewa, apalagi marah, apa, mendengkel, dongkol, sama itu teh hadirin. Kenapa ada perasaan itu? Karena tidak ikhlas. Ngarep-ngarep dari makhluk. Kalau itu bukan rezeki suami, bu, yakin gak akan dimakan tuh. Namanya juga bukan rezekinya. Ibu rugi apa? Niat udah dicatat. Masak dicatat. Ngebumbuan dicatat. Menata piring dicatat. Ngumpulin toge dicatat. Ngulek sambal dicatat. Masalahnya mah bukan rezeki suami. Kenapa ibu marah? Kunyah oleh ibu. Nah, riwa-riwa teing, betul. Sok, toge. Saya jarang ngerege-rege tomat. Sini, mat. Atulah, hidupnya tidak harus selalu cocok dengan keinginan, betul? Dengan jengkel seperti itu urusan jadi beres enggak bu? Waktu ibu nge-WA suami, WA-nya jadi mesra atau jadi? Dengerin ya mak, mak, kalau ini udah enggak enak, wajah ibu teh enggak enak dilihat. Walaupun pakai dempul staker kebek enggak bisa. Omongan ibu teh enggak enak didengar. WA ibu enggak enak dibaca. Cik atuh. Inya. sing ngarasakeun. Pakai yang merah tuh yang. Saya juga suka ada yang ngirim teh merah, iya. Tolonglah Bu, jangan. Kalau lagi nggak enak, jangan melakukan penampakan, ya. Diam di kamar, astagfirullah ya. Jangan ngomong sama anak-anak ya. Kalau ngomong sama anak-anak biasanya cari dukungan. Anak-anak tuh gitu bapak kamu. Perih hati mama teh. Kenapa ma? Bapak kamu mah gak bisa menghargai jerih payah seorang istri. Jangan ditiru, jangan ditiru. Waduh. Sepertinya nasihat padahal memuaskan hati. Kenapa tuh mama nikah sama bapak? Karena gak ada lagi. Aib. Dahlah. Kenapa bapak milem terus pak? Menjiwai ya. Dah. Shh. Pokoknya dirasa-rasain ya. Kalau hati mulai enggak enak, itu ciri-cirinya berharap ke makhluk. Jangan, Allah tuh enggak suka, ya. Tugas kita mah bukan ngarap-ngarap dari makhluk, ngarap-ngarap dari Allah. Kalau mau ngarap-ngarap, ngarap-ngarap kita yang manfaat. Mudah-mudahan saya jadi jalan hidayah, jalan rizki, jalan ilmu. Jalan, mudah-mudahan saya jadi jalan kebahagiaan gitu. Mudah-mudahan saya dikasih oleh dia. Mudah-mudahan saya di, oh capek. Siapa ibu-ibu yang paling menderita? Pasti yang paling pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dikagumi, pengen dicintai. Makin banyak berharap, nyesek hidup ini, Bu. Asli hadirin, enggak ada kebahagiaan bagi orang yang berharap dari makhluk. Bahagia itu yang mengharapkan dirinya manfaat untuk makhluk. Jelas? Shh, jelas tidak nih? Periksa, periksa, periksa ke hati. Periksa nanti pas sampai di rumah. Nyesek, ah, udah pasti, ngarep-ngarep. Tenang weh hadirin. Eh lelaki, jangan banyak berharap deh. Jelas? Kalem we, bawa termos kemana-mana, gak ada air anget, masak sendiri. Dan sing bahagia, sok we bu, sare we. Nah itu juga jengkel. Makin tidak berharap, makin enteng. Kalau berharap berbuat baik, itu bahagia. Saya ingin bisa menolong, saya ingin bisa ngajak orang jadi baik, saya ingin bisa memberikan mukena yang bagus. Ah itu bahagia, itu baru ingin aja udah bahagia, betul? Saya ingin bisa di masjid ini mukenanya harum terus, saya pengen nyiapin pewanginya supaya mukenanya harum. Saya ingin bisa bantu-bantu nyiapin makanan. Makin ingin berbuat kebaikan untuk orang lain, makin lembut hati ini. Makin ingin orang berbuat baik untuk kita, makin tidak lembut hati ini. Benar? Apalagi membelai anak yatim. Tentu usia ya, ini masalah usia penting. Ya, di sini juga saya lihat ibu anak yatim piatu ya, Bu. Maaf ya, Bu, mau dibelai. Usia berapa neneng teh? 75. Ibu teh yatim piatu ya. Ada yang ngurus enggak, Bu? Yatim piatu teh saya juga anak yatim ya. Yatim piatu tuh anak-anak yang memang tidak punya ayah atau tidak punya ibu atau tidak punya ayah ibu. Nah, kita menyayangi mereka itu bukan untuk gaya. Karena ada yang gaya tuh. Saya menyantuni anak yatim. Tapi hanya uang yang keluar, hatinya enggak tumbuh tuh. Menyayangi anak yatim tuh karena ngerasakan mereka itu tidak mendapat belayan ibu, tidak mendapat belayan perhatian orang tua. Nah, masuk ke wilayah itu hidup hati kita. Tapi kalau hanya anak-anak yatim piatu RT2 dipersilahkan tampil ke panggung. Aduh. Dengan nenek-nenek duafa RT1. Inilah kaum duafa. Zolim itu, hadirin. Eh, amplopnya teh hanya 5 ribuan isinya. Jangan gitu, ya. Kalau saya kalau lihat gitu teh, ini teh gimana perasaan ya yang duafa itu, ya. Inilah kaum duafa, aki nini naik tangga na susah. Apa perasaan mereka, kan? Kira-kira bahagia dipertontonkan sebagai duafa? Jangan atuh, kalau mau nyumbang mah ya, udah nyumbangnya enggak seberapa, dipotretnya yang sering. Kecuali kalau mereka tetap bahagia kalau disuruh naik. Inilah paling duafa. Aki, duafa sini. Jebret 2 miliar, baru dia bahagia, ya enggak? Aingan 20 ribu mah. Hadirin, ada lagi enggak untuk melembutkan hati? Silakan. Tidak ada? Ayo dilatih ya. Kayak lihat kucing. Empati. Gimana kalau saya jadi kucing? Pasti sulit nyari makan, benar? Nanam pohon enggak bisa. Nyari susah, tikus sulit ya. Atulah kalau ada kucing yang hush, kucing, hah, kata kucingnya, atulah, jangan gitu-gitu amat, saya kan cuman kucing, kurus, ibu bapak saya nggak ada, Allah lihat tuh bu kayak gitu teh, ayam juga, kata ayam, manusia telur gue dimakan ya nggak. Anak saya disembelih, giliran ibunya dikeprak-keprak. Jangan hadir, sing sayang ke binatang tuh, ya, yang wajar disayangi. Kuda, di pesantren ada kuda, itu jelas tuh bu, ada namanya kudanya Alvareta, kudanya putih, badannya tidak terlalu gede, milik teman saya dari Amerika, disimpan di sini. Galak kuda teh bu, jangankan manusia, kuda lainnya aja takut sama kuda ini. Saya juga takut, belum pernah saya naik kuda itu. Tapi kuda ini takluk bu oleh anak SMP penghafal Quran. Datang ke kandang, enggak ngegalakin, usap, dibersihin, kan harus dibersihkan tiap hari, bawain makan, peluk. Nah begini, karena memang anak ini paling sayang dan kuda bisa mengenal tuh siapa yang menyayanginya. Kalau kita awas ya kuda, itu kuda galak ya. Gitu. Kuda juga dengar ya, digegel kuda. Begitulah indahnya Islam. Pertanyaan, bagaimana kalau ada nyamuk? Nyamuk kan menderita, Bu. Mencari nafkah, jiwanya terancam. Lagi makan, banyak yang tewas. Selesai makan, dikejar-kejar. Saya kalau lihat nyamuk, teduh nyamuk. Berat nian penderitaanmu. Supaya tidak terlalu lama menderita. Sini, tek, gitu. Alasan. Kecoa. Tes. Kalau ada kecoa terpleset di toilet, diapain? Shh. Takol gitu bu, ada lagi diseblok, semprot, ya saya bisa lihat wajahnya, takol ini beneran, sok diapain, daerah sini diapain bu, dibanjur, saya lihat ekspresi hadirin, disate, apa dijepet ku ember, oh gitu. Saya baru menyangka ini pelajaran kasih sayang dari tadi. giliran ulangan, coba ketok, jepret, gencet ku ember, ya mak, semprot. Coba saya nanya ke kaum lah saya, bagaimana kalau ada kecoa di toilet telentang? Ini saroleh bisa. Balikin teh teori atau praktek, Pak? Balikin atulah, kasihan. Siapa tahu dia mau ketemu anaknya, betul tidak? Siapa tahu dia mau nikah di ruang sebelah. Kalau cuma satu enggak berbahaya, dia gini-gini dari pagi enggak bisa. Bayangin kalau kita yang jadi dia, benar? Allah lihat enggak kecoa telentang di depan kita? Jawab. Itu kecoa telentang di depan kita izin Allah bukan? Ada maksudnya tidak? Apa kira-kira? Hah? Gimana Nek? Diambil, dibalikan, lah gitu digeprek, sama tuh Nek. Bisa. Si Nenek mah diambil, dibalikin, terus ditakol ya, sama Nek. Kadang-kadang dibak ya, ada kecoa yang terpeleset masuk, naik susah, betul tidak? Kalau cuma satu mah tolong aja. Hah? Kalau banyak semprot. Dan ibu mengalawan aja dikasih tahu teh semau ibu. Shh, serius bu. Ada anak kucing dibungkus kepalanya kantong kresek oleh anak-anak. Tolong. Burung. Saya suka mikir ini burung teh menderita, betul? Sangkarnya kecil. Kasihan, benar? Stres lihat yang lain terbang. Kalau punya burung di rumah mah bu, kata saya mah dilepasin aja. Iya, oh ribut. Ya kalau saya dilepasin nanti suami saya ngelepasin saya kan. Dirasa-rasain gimana rasanya burung terpenjara kayak gitu, ya. Penting gak nih ilmu ini? Bu, anak-anak ibu teh, anak-anak kita nih ya, sebetulnya tidak terlalu mengharapkan wajah ibu kelihatan cantik ya. Juga tidak sibuk dengan HP ibu. Anak-anak teh tidak menunggu-nunggu gelar ibu. Yang ditunggu oleh anak tuh, yang dirindukan tuh apa dari ibu? Kasih sayang yang tulus. Sama Pak, istri tidak, kalau wanita mah enggak jauh pengen kasih sayang. Enggak rumit, belai aja ibu-ibu. Oh, kok masih papa teh gitu-gitu teh belai gitu. Tak gitu atuh. Saya diajarin guru saya gitu, kalau istri marah mah enggak usah ditangkep, belai. Sok yang keras marahnya, bapak ini gitu-gitu tuh. Jangan, jangan. Serius Pak? Saya diajarin kiai itu guru saya. Kalau bertengkar mah gak usah banyak ngomong, kerewak, tang kekepan. Kenwae ngambung, bapak tadi. Bener bu? Asli, asal istri ya. Ada pertanyaan silakan. Ayo. Ya, Bu. Tes. Silakan. Acukan tangan dulu bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana? Waalaikumsalam. Ya Bu. Sekarang kan mau mendekati Idul Adha, boleh tidak berkurban, misalkan beli terus dibawa ke rumah orang tua, kan kebetulan banyak saudara, dibagi-bagikan di situ di rumah orang tua, nggak sempat dibagikan ke tetangga karena ya mungkin kambing lah kecil gitu, boleh tidak A? Maaf tadi Ibu nanya apa, maaf saya kurang fokus Bu. Ibu ada kambing, kurban kambing. Mau Idul Adha, boleh tidak misalkan beli kambing tapi di niatnya kurban terus dimakan sendiri? Bukan di sembelihnya dibagikan di rumah orang tua, kebetulan kan banyak saudara gitu yang membutuhkan gitu. Kalau yang memerlukan haknya Bu, yang jangan itu kita berkurban kita makan sendiri. Tapi kalau ada saudara mendingan diperbanyak kambingnya, beli lagi gitu dan gak akan berkurang ya kan gitu Bu. Ya. Sip ya deh. Hari ini tuh hari yang menentukan, dan besok tuh ya siapa capres dan cawapresnya. Apa? Shh, dengerin, semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Tenang, diam dulu Bu, ini penting. Saya ngomong apa barusan? Siapa sih capresnya? Siapa cawapresnya? Udah tertulis di Lauh Mahfudz. Apa yang Allah tetapkan pasti kejadian. Kalau begitu buat apa dong mengadakan pilpres? Fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba. Bukan bertanding, kalau bertanding saling mengalahkan, kalau berdanding saling melumpuhkan, saling melemahkan. Kalau berlomba, boro-boro mikirin melemahkan orang lain, mikirinnya yang terbaik. Pernah lihat perlombaan lari ngejatuhin yang lain? Suka nengkas dulu, atau berenang ngalalepkan dulu orang lain? Nggak ada kan? Nah harusnya begitu. Jadi gak usah mikir buruk kepada kompetitor, gak usah melemahkan, tapi sibuk we ingin yang terbaik. Terbaik apa? Niatnya terbaik lillahi ta'ala, caranya yang terbaik, sing berakhlakul karimah, ide gagasannya yang terbaik. Benar? Harusnya pilpres itu begitu, tidak menegangkan. Halo? Ya gitu aja. Jadi kita gak usah panik. Mungkin diantara kita juga beda pilihan ya. Gak apa-apa. Yang penting mah milihnya yang soleh, yang takut ke Allah. Nah, kalau orang takut ke Allah, dia akan sangat serius menjaga amanah. Kalau orang tidak takut ke Allah, cenderung tidak amanah. Betul? Karena takut ke Allah dia sadar bahwa ini akan dipertanggungjawabkan ini di akhirat. Orang tidak takut ke Allah mah enggak takut. Mau korupsi, mau maling karena enggak takut ke Allah. Gitu ya. Halo. Halo. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil DT peduli ya, silakan bersedekah semaksimal mungkin untuk kebaikan diri dan umat. Padahal tadi kan membahas tentang mengharap makhluk. Apabila kita sudah terlanjur berharap mengharapkan seseorang karena sebuah janji, lalu merasa sakit dan kita tidak ingin terlarut dalam merasa itu, apa yang harus dilakukan atau amalan apa yang harus dilakukan? Istighfar, mohon ampun, karena berharap dari makhluk bisa jadi membuat kita melupakan Allah, ya? Ya. Benar? Istighfar, siapa tahu kita menuhankan makhluk bukan menuhankan Allah. minta ampun yang banyak. Tiap ingat dia, ingat Allah dengan istighfar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang mana bikin? Silakan Bunda, yang mana? Oh, yang itu ya. Oh, bukan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Pak Ustadz bilang katanya kita harus sayang sama binatang juga ya Pak. Ya, yang layak disayangi ya Bu. Iya, tapi kalau anjing kan katanya najis. Bagaimana seorang muslim kalau yang memelihara anjing di rumahnya? Kan karena kalau ke rumah itu anjing masuk ke rumah, malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah kita. Jadi bagaimana kalau ada anjing masuk ke rumah? Kan kita enggak boleh sia-sia gitu, enggak boleh. Jadi harus bayar. Oh, terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, babi itu adalah ciptaan Allah dan mereka tidak pesan jadi anjing, tidak pesan jadi babi, hanya seksi anjing dan seksi babi. Bagian haram dan bagian najis. Jadi ladang amal bagi kita kalau kita menyikapinya sesuai dengan tuntunan. Ya, anjing pada prinsipnya mah bertasbih semuanya Bu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih anjing tuh. Babi juga bertasbih, virus juga bertasbih, semuanya bertasbih. Hanya ada aturannya, kalau di rumah jangan ada anjing, disuruh keluar baik-baik, ya Bu ya. Misalkan, keluar anjing, begitu lah. Gimana ngeluarin anjing itu? Ya dengan cara yang proporsional. Jangan memelihara anjing, kecuali penjaga boleh, pemburu boleh, itu juga dengan syarat-syarat tertentu. Ya, gak usahlah memelihara anjing, ya. Apa bedanya memelihara kucing dengan memelihara kuda, Bu? Dua-duanya bisa melembutkan hati. Bedanya, kalau memelihara kucing, bisa mangku kucing. Kalau memelihara kuda, susah mangku kuda. Kalau naik kuda, keren. Naik kucing, zolim. Nah itulah adanya. Terakhir. Izin nak sebelah sana. Boleh, Bu. Menanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya sesuai tema ya, melembutkan hati. Gimana kita cara menyikapi ibu kita yang bukan ibu kita, ibumu. Ibu saya misalnya. Ya. Ibu seseorang misalnya, ibu seseorang gitu yang kalau ngelihat kan seorang ibu itu mempunyai yang lembut atau ya baiklah gitu. Ya. Tapi ini seorang ibu yang tidak mengajarkan kita tentang empati. Ya, baik saya mengerti. Terus, saya mengerti. Bagaimana kalau ibu seseorang belum seideal ibu yang diharapkan? Makanya kalau dibahas Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Waktu di rahim enggak bisa zolim tuh. Waktu melahirkan pasti pengorbanan, betul? Menyusui. Nah, itu yang dibayang-bayangkan. Kalau makin tua itu mungkin banyak hal yang terjadi, ya. Bayangkan yang baik-baiknya, pengorbanannya bukan kekurangannya. Kita makin tua juga kadang-kadang akhlak kita makin kurang baik, betul? Makanya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin, shh, shh, shh. Doakan ya negeri kita ini. Kalau ada tinggal satu doa yang bisa kita minta, doakan pemimpin. Kita minta pemimpin di negeri ini, karena pemimpinlah yang menentukan syariatnya. Betul? Mau dibawa kemana yang dipimpin ini? Apakah takdir tidak bisa dirubah? Doa saja. Siapa tahu dengan doa kita oleh Allah, kalau di Lauh Mahfud ada ini, kalau rakyatnya enggak doa, kasih yang ini oleh Allah. Betul? Kalau rakyatnya ahli maksiat, kasih pemimpin yang ini. Semuanya dengan izin Allah. Nah, makanya teruslah meminta ke Allah pemimpin yang takut kepada Allah. Intinya itu. Terima kasih ibu-ibu yang baik. Sampai jumpa insyaallah hari Ahad, berangkat ke Tanah Suci. Kali ini undangan Raja Saudi, jadi belum pernah nyoba ini. Berangkat tanggal 12, pulang tanggal 26 mungkin ya. Kalau ada umur, insya Allah kita jumpa lagi. Kalau umur saya tidak ada, berarti berakhir di sana. Ini pertemuan terakhir kita ya. Sekali lagi ya, mohon maaf. Selama ini banyak hal-hal yang kurang baik, contoh yang kurang bagus, perkataan kurang pada tempatnya, dan ilmu yang kurang mantap, dimaafkan. Semoga pengajian tetap berlangsung dan diisi oleh orang-orang yang jauh lebih soleh, lebih dekat dengan Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Duhai ya Allah yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ampuni kami ya Allah, kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ya Allah, ampuni kami lebih banyak kufur atas nikmat darimu daripada bersyukur. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho, bahkan marah terhadap takdirmu. Ampuni ya Rabb, kami sering tidak bersabar ketika ujian pengangkat derajat kami jalani. Ya Allah, ampuni semua kezoliman kami kepada ibu, kepada bapak, kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahumma gfir lana wali walidina warhamkum kama rabbawna sigara. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya. Engkau tahu semua perjuangan dan pengorbanannya. Hapuskan seluruh dosa orang tua kami. Sayangi keduanya ya Rob. Limpahi dengan keberkahan. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur. Jadikan ahli sorga. Lindungi orang tua kami dari su'ul khotimah. Lindungi dari siksa kubur. Lindungi dari fitnah jahanam. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu, yang menjadi jalan kami bisa kembali ke jalanmu. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sempurnakan balasannya, ya Allah. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami zolimi dan yang pernah menzolimi kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Qul lillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang beriman teguh, yang berakhlak mulia, yang dapat membimbing kami semakin dekat denganmu. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari orang-orang yang mengkhianatimu, yang tidak menyukai agamamu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menyesatkan umat dari jalanmu. Berkahilah majlis ini, ya Allah. Kuatkan iman yang masih rapuh. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan pendamping terbaik bagi yang belum mendapat jodoh, ya Allah. Berikan pernikahan yang barokah, rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan, ya Allah, bagi yang menantikannya. Keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Cukupi, ya Allah, dengan rezeki yang halal, barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah, berikan kemudahan segala urusan yang mendekatkan kami padamu. Jauhkan dari segala urusan yang membuat kami jauh darimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.